berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak orang salah langkah. Sering ingkar, tapi dia merasa benar. Kasihan, oh kasihan, dia tersesat jalan. Kasihan, oh kasihan, dia butuh bantuan dan pertolongan. Salah langkah, banyak orang salah makan. Berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak orang salah makan. Sering ingkar, tapi lalu kau mengumbar dosa. Sebelum maut menjemput, cepatlah engkau bersujud. Janganlah, oh janganlah, terbujuk rayuan setan. Sadarlah, oh sadarlah, hidup tidak selamanya. Banyak dosa tak mau taubat. Jangan karena banyak harta lalu kau mengumbar dosa. Sebelum maut menjemput, cepatlah engkau bersujud. Janganlah, oh janganlah, terbujuk rayuan setan. Sadarlah, oh sadarlah, hidup